Ya, halo semuanya, selamat datang kembali. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu Ya, halo. untuk bergabung bersama kami lagi. Hari ini kita punya agenda yang cukup serius tapi sangat krusial. Ini bukan sekedar obrolan biasa, tapi sebuah sesi eksplorasi mendalam ke jantung arsitektur keamanan digital Anda. Tepat. Dan buat Anda yang sehari-hari berkutat dengan sistem, Anda pasti tahu dokumen yang jadi sumber kita hari ini. Betul, kita berpusat pada sebuah dokumen teknis yang luar biasa penting, yaitu bab 33 tentang Identity and Access Management atau IAM, beserta aspek compliance-nya. Ya, ini bukan sekedar bab operasional tentang cara mengatur rotasi kata sandi ya. Dokumen ini benar-benar membahas fondasi dari seluruh postur keamanan sebuah organisasi modern. Oke, mari kita bedah ini. Teks ini dibuka dengan sebuah filosofi yang merombak total cara lama kita berpikir tentang keamanan. Filosofinya begini, keamanan sejati itu bukanlah tentang membangun tembok setinggi mungkin di sekeliling sistem Anda. Kenapa? Karena tembok setinggi apapun pasti akan runtuh. Atau minimal punya celah. Keamanan yang direkomendasikan di sini adalah tentang mendesain sebuah sistem di mana jika satu bagian jatuh, bagian lainnya tetap berdiri kokoh. Nah, kalau kita melihatnya dari kacamata arsitektural, IAM inilah yang menjadi sistem kepercayaan digital yang memungkinkan resiliensi tersebut. Sistem kepercayaan digital ya? Betul. Setiap detiknya, IAM hadir untuk menjawab tiga pertanyaan fundamental. Pertama, siapa Anda? Ini ranah authentication. Kedua, apa yang boleh Anda lakukan? Ini domain authorization. Dan ketiga, bagaimana kita tahu Anda melakukannya? Nah, itu dia. Itu yang ditangani oleh fungsi audit. Tiga pilar ini saling mengunci untuk menopang keamanan digital kita. Buat Anda yang mungkin bertanya-tanya kenapa harus peduli dengan tiga pilar ini, bayangkan sistem yang Anda bangun itu ibarat sebuah rumah. Rumah dengan satu pintu? Ya, persis. Tanpa desain IAM yang kuat, rumah itu cuma punya satu pintu depan. Begitu penyerang berhasil menembus aplikasi web Anda, seluruh isi rumah terekspos terbuka. Data di pelanggan, cloud console, semuanya hilang. Itu poin yang sangat relevan. Prakteknya di lapangan, skenario penyusupan awal itu hampir nggak bisa dihindari. Kayak selalu ada aja celahnya. Pasti. Seseorang mengeksploitasi kerentanan di library pihak ketiga, lalu mereka masuk. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana mencegah mereka masuk, tapi seberapa jauh mereka bisa bergerak. Bergerak secara lateral di dalam sistem? Betul. Disinilah IAM memegang kendali atas apa yang kita sebut blast radius atau radius ledakan. Coba bayangkan, aplikasi web yang tadi diretas berjalan pakai service account yang secara sembarangan dikasih akses administrator. Wah, itu radius ledakannya maksimal. Penyerang bisa mengambil alih perusahaan Anda seketika. Tapi kalau kita menerapkan prinsip di dokumen ini, service account tersebut seharusnya cuma punya satu izin spesifik. Misalnya, hanya bisa baca satu bucket aja. Jadi dampaknya sangat terbatas. Kalau diretas, ya penyerang cuma terjebak di ruang lingkup sempit itu. Insiden yang tadinya bisa menghancurkan perusahaan, berubah cuma jadi anomali kecil. Nah, ngomong-ngomong soal service account, ini membawa kita ke salah satu kesalahan terbesar dalam desain IAM. Dan jujur ini bagian yang paling bikin saya gregetan. Wah, apa tuh? Banyak engineer yang masih menyamakan identitas manusia dengan identitas mesin. Ah, padahal karakternya beda jauh ya? Beda banget. Secara arsitektur, itu fatal. Manusia itu dinamis, lambat, bisa lupa password, mereka berganti peran, bisa di PHK. Makanya manusia butuh MFA interaktif dan proses offboarding yang instan. Sementara mesin atau service account ini? Mereka sangat cepat. Eksekusinya bisa ribuan request per detik. Dan pastinya mereka nggak bisa disuruh masukin kode OTP dari SMS, kan? Iya juga ya. Tapi anehnya, saya sering lihat service account ini justru dikasih akses jauh lebih luas daripada manusia. Nah, itu paradoksnya. Alasannya selalu biar aplikasinya nggak error. Padahal service account ini yang paling sering dibajak lewat code injection atau supply chain attack. Dan karena mesin mengeksekusi perintah instan, dampaknya kerasa detik itu juga. Betul. Makanya sumber kita menekankan perlunya short-lived credentials. Credential yang umurnya cuma beberapa menit dan dirotasi otomatis tanpa intervensi manusia. Oke, rotasi otomatis. Ini kan memaksa kita memisahkan logika keamanan dari kode aplikasi, yang mana nyambung ke perbedaan antara authentication atau out-end dan authorization atau out-z. Coba tolong urai sedikit bedanya, karena ini sering kabur. Tentu. Out and itu terjadi di awal sesi. Fokusnya murni cuma validasi siapa Anda. Outputnya adalah sebuah klaim identitas. Terus out Z-nya? Out Z itu terjadi secara terus-menerus di setiap request. Dia mengevaluasi izin dan menghasilkan keputusan allow atau deny. Jadi dipisah. Memisahkan keduanya memungkinkan kita punya satu gerbang login sentral? Betul. Satu login untuk puluhan layanan berbeda dan auditnya terpisah. Masuk akal banget. Nah, kalau ngomongin login, kita harus bahas metode autentikasinya. Password saja, itu udah sangat lemah sekarang. Sangat lemah. Kalaupun masih pakai, wajib di-hash dengan algoritma kuat seperti Bcrypt atau Argon 2. Tapi MFI itu udah harga mati ya sekarang. Kombinasi something, you know, have, and are. Tentu. Dan hardware key seperti YubiKey itu jagoannya, karena dia tahan phishing. Sedangkan SMS... Wah, SMS harus dihindari untuk sistem kritis, karena risiko SIM swapping. Sepakat. Nah, yang menarik di sini adalah standar integrasi antar sistemnya, kayak OIDC atau OpenID Connect. Ah ya, evolusi dari OAuth 2. Betul. OAuth 2 itu kan buat delegasi akses, kayak fitur login with Google. Tapi OIDC memberikan profil user dalam bentuk token JWT dan ada peringatan tegas di dokumen kita. Jangan pakai implicit flow. Tepat. Implicit flow itu udah usang dan rawan. Selalu gunakan authorization code flow dengan PKC. PKC ini ngunci tokennya biar nggak bisa dicegat di tengah jalan. Catatan penting buat tim engineering Anda tuh. Oke. Autentikasi udah aman. Sekarang, otorisasi. Model otorisasi ini di dokumen terdengar kayak menu pilihan. Ada RBAC, role-based. Tapi rawan role explosion kalau sistemnya udah raksasa. Makanya ada ABAC, attribute-based. Nah, ABAC ini evaluasi keputusannya berdasarkan atribut dinamis. Misalnya sistem ngecek apakah ini manager finance yang login dari IP Jakarta pas jam kerja. Fleksibel banget ya. Tapi butuh policy engine kayak OPA atau Open Policy Agent. Betul, butuh engine tersendiri. Terus ada lagi RBAC, Relationship Based. Ini buat relasi kompleks kayak hierarki media sosial ya. Google Zanzibar itu contohnya. Iya, sangat canggih. Tapi sebagai arsitek yang pragmatis, dokumen ini menyetujui satu hal. Mulailah dengan RBAC. Jangan langsung lompat ke ABAC. Jangan, kalau memang belum perlu. Kompleksitas itu musuh keamanan. Dan yang paling penting, jangan pernah menyebar logika otorisasi Anda di 100 tempat berbeda di dalam kode. Sentralisasikan. Keep it simple ya. Kesederhanaan ini juga sangat relevan dengan prinsip least privilege. Walaupun saya sering ketawa kalau lihat implementasinya di dunia nyata. Wah, teorinya sih gampang. Prakteknya... Susah. Alasan kayak, nanti dulu deh yang penting jalan, atau kasih aja akses admin siapa tahu nanti butuh. Dan akhirnya akses karyawan menumpuk dan nggak pernah dicabut. Ini mimpi buruk. Makanya dokumen menyoroti solusi yang sangat brilian, yaitu Just-in-Time Access atau JIT. JIT ini penyelamat, ini keseimbangan antara keamanan dan produktivitas. Akses cuma dikasih pas lagi butuh ya? Betul, lewat approval workflow, misalnya via Slack atau Jira. Setelah disetujui, akses terbuka dan otomatis kedaluwarsa dalam beberapa jam. Akses permanen itu adalah peninggalan era server fisik. Revolusioner banget. Paradigma dinamis ini juga sejalan sama ekosistem cloud raksasa. Walaupun tiap penyedia punya cara beda-beda. Iya, kayak AWS. Mereka sangat matang dengan struktur user, group, role, dan policy JSON-nya. Tapi peringatannya jelas ya. Jangan pakai akun root buat sehari-hari. Dan hindari wildcard bintang di JSON polisinya. Pasti. Kalau JCP beda lagi. Mereka mengandalkan hierarki. Organization, ke folder, ke project. Ini bikin inheritance policy jadi sangat mudah. Azure AD juga menonjol. Karena terintegrasi sama Microsoft 365. Plus fitur conditional access mereka yang super kuat. Nah, pas sistem cloud ini makin besar, muncul tantangan baru. Gimana kalau layanan A mau ngomong sama layanan B? Service to service auth ya. Workload identity. Gimana si layanan B tahu itu beneran layanan A, tanpa ada manusia yang masukin password? Solusinya pakai OIDC untuk workload, seperti framework SPFFA. Dan untuk komunikasi jaringannya, pakai MTSL atau Mutual TLS. MTLS ini yang memverifikasi dua arah tanpa perlu token di setiap request, kan? Tepat. Biasanya ini ditangani transparan oleh service mesh di latar belakang. Canggih? Disinilah bagian yang sangat menarik. Semua otomatisasi ini, dari MTLS sampai OIDC, sebenarnya bermuara ke satu pintu. Single sign-on atau SSO. Ya. Kenapa repot punya 20 password? Pakai SSO berbasis SAML 2.0 buat enterprise atau OIDC buat modern app. Satu pintu masuk, dan yang lebih penting, satu pintu keluar buat tim HR. Identity Federation. Begitu HR matikan akses di identity provider, kayak Okta, akses ke AWS, GCP, sampai server on-premise ikut tertutup detik itu juga. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, semua tata kelola IAM ini adalah kunci utama untuk lolos audit kepatuhan atau compliance. Hah, compliance. Sering dianggap beban administratif oleh engineer. Padahal ini krusial. Kalau kita bicara SOC2, auditor bakal ngecek siapa yang bisa mengubah konfigurasi IAM. Kalau PCI DSS? Itu butuh kewajiban least privilege dan MFA untuk akses data kartu kredit. HIPAA untuk data kesehatan elektronik ya? Betul. Dan yang paling ketat, GDPR. IAM membantu mendeteksi akses tidak sah untuk pelaporan pelanggaran data. Ingat, batas waktunya cuma 72 jam. Kalau sistem IAM-nya berantakan, 72 jam habis cuma buat nyari tahu IP mana yang masuk. Makanya butuh segregation of duties atau SOD. Pemisahan tugas. Analogi sederhananya, orang yang bikin invoice nggak boleh orang yang sama yang menyetujui pembayaran. Di dunia software, engineer boleh nulis kebijakan di Terraform, tapi butuh approval dari tim security untuk bisa deploy ke production. Lewat pipeline GICD yang terotomatisasi. Dan semuanya harus punya jejak audit. Tentu. Log audit seperti CloudTrail harus dikirim ke CM. Dan ingat, simpannya di immutable storage seperti S3 Object Log. Biar attacker nggak bisa menghapus jejak kaki mereka. Tepat. Bahkan super admin pun nggak bisa menghapus log itu. Semuanya dikelola sebagai policy as code, biar ada riwayat versinya. Mendengarkan semua best practice ini, mungkin Anda sekarang mulai mengevaluasi sistem Anda sendiri. Mari kita bahas anti-patterns terburuk dalam IAM. Daftar dosa-dosanya ya. Iya. Pakai akun root sehari-hari, password sharing, nggak ada MFA untuk admin, akses production yang dikasih permanen, dan mengabaikan kondisi dalam polisi kayak filter IP source. Kalau masih ngelakuin itu, berarti Anda di level 1 dalam maturity model. Fase ad hoc ya? Iya, akun bersama resiko sangat tinggi. Target minimal buat production itu harus di level 3, fase defined. Level 3 ini yang udah pakai Terraform, least privilege, dan MFA wajib tadi ya. Betul, dan auditnya terpusat. Kalau mau yang paling ideal, kejar level 5, optimize. Ini yang udah zero trust kan? Komunikasi pakai MTLS, analisis adaptif pakai machine learning, dan federasi lintas cloud. Kematangan sistem di level ini luar biasa kokoh. Jadi, apa arti dari semua ini? IAM ini bukan sekedar alat kayak Vault atau AWS IAM ya? Bukan, ini adalah budaya. Pola pikir bahwa setiap akses adalah risiko, dan setiap kredensial statis adalah dosa. Ada kutipan indah dari dokumen kita, kunci dan pintu adalah metafora tertua. Kuncinya adalah identitas, pintunya adalah kebijakan. Sebagai engineer, kitalah pembuat kunci dan perancang pintunya. Melindungi data dan kepercayaan pengguna. Sangat puitis. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pemikiran provokatif nih buat Anda renungkan. Boleh, silakan. Dokumen ini nekenin banget kalau identitas itu adalah klaim tentang siapa Anda sebagai manusia atau apa Anda sebagai mesin. Tapi di era sekarang, AI agent mulai bertindak atas nama kita. Bertindak secara otonom ya? Betul. AI ini bisa melakukan transaksi, mengubah pengaturan, komunikasi di puluhan platform sekaligus. Gimana kita mendefinisikan batas identitas ketika garis antara niat manusia dan eksekusi sebuah mesin itu benar-benar melebur dan nggak bisa dibedakan lagi? Wah, itu PR besar buat arsitektur IAM di masa depan. Tantangan yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung di sesi eksplorasi mendalam ini. Teruslah bereksplorasi, tetap skeptis, dan pastikan pintu digital Anda terkunci dengan cerdas. Sampai jumpa.